بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة المستمعون، هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين بيانا لما لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من فضل، ولما لهم أيضا من حق وإكرام. وهذا أمر دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة كما سيأتي، ودل عليه أيضا النهج الذي كان عليه أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو موضوع اعتنى به أهل العلم عناية عظيمة، وأدرجه أهل العلم من أهل السنة في أبواب الاعتقاد، كما صنع ذلك عدد من أهل العلم في كتب الاعتقاد المختصرة والمطولة بيانا منهم لهذا الواجب العظيم والحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى ما أفرده أهل العلم قديما وحديثا في هذا الموضوع العظيم من مصنفات خاصة ومؤلفات قيمة مفردة في بيان الواجب نحو آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من المكانة والمنزلة، وما ينبغي أن يكون تجاههم من حقوق وواجبات. ويأتي هذا الاهتمام من أهل السنة والجماعة بحقوق ومكانة آل البيت معرفة منهم بما لهم من منزلة وفضيلة ومكانة، ومن معرفة منهم بما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من حقوق على أمة الإسلام أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإنهم يعرفون قدر آل البيت من خلال ما جاء في بيان مكانتهم في كتاب الله، ومن ذلك ما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وما جاء في بيان مكانتهم في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأيضا حفظا منهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته بأهل بيته في الحديث العظيم الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويأتي ذكره والتعليق عليه وبيان ما فيه من دلالة على أهمية العناية بحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat suatu bab yang baru, yaitu bab yang ke-43, bab ikramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Bab tentang memuliakan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait. Demikian juga menjelaskan bahwasanya Ahlul Bait memiliki hak yang harus kita tunaikan, dan mereka punya hak untuk kita muliakan. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Demikian juga sebagaimana telah dijelaskan dengan gamblang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Hanyalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dari kalian rijis, yaitu dosa, ya, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan Allah ingin mensucikan kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatian Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap hak-hak Ahlul Bait sangatlah besar. Sampai-sampai kita dapati, ya, para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan tentang masalah Ahlul Bait ke dalam buku-buku akidah mereka. Di antara bab-bab akidah ada bab yang khusus menjelaskan tentang hak-hak Ahlul Bait dan bagaimana pemuliaan kita terhadap mereka. Sebagaimana pula, ya, hal ini kita dapati dalam buku-buku yang singkat, buku-buku akidah yang singkat, demikian juga buku-buku akidah yang panjang, ya, tentang apa yang merupakan kewajiban kita terhadap Ahlul Bait, yaitu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebagian ulama membuat buku khusus, bukan hanya dibuat dimasukkan dalam buku-buku akidah, bahkan mereka membuat buku-buku khusus tentang masalah ini. Karena ini merupakan bahasan yang penting. Kita dapati beberapa tulisan karya ilmiah para ulama yang khusus membicarakan tentang kewajiban Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Demikian juga menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait, di mana mereka memiliki manzilah, memiliki makanah, memiliki kedudukan yang harus kita ketahui. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tentunya dilakukan oleh para ulama karena mereka memang benar-benar mengetahui tentang kedudukan Ahlul Bait, tentang keutamaan mereka, tentang hak-hak umat Islam terhadap mereka. Karenanya mereka mengetahui tentang, ya, kemuliaan Ahlul Bait. Berdasarkan penjelasan yang datang dari Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang panjang akan disampaikan nanti tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam memperhatikan Ahlul Bait, menghormati mereka, ya. Dan akan datang penjelasannya, ya, dan perincian yang akan disampaikan oleh Syekh sebentar lagi. Tsumma أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث يزيد ابن حبان قال انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، رواه مسلم. قال وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم في بيان مكانة ومنزلة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان ذلكم بعد رجوعه من الحج، حجة الوداع، وكان تحديدا في اليوم 12 من شهر ذي الحجة في هذا المكان الذي بين في الحديث في غدير أو ماء يقال له خما. فهذا الغدير أو هذا الموضع وهو بين مكة والمدينة، خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخطبة. وأيضا ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة الكرام من هذا الحديث معرفة التابعين بفضل الصحابة وقدر الصحابة عموما، لأن زيد بن حبان كما مر معنا بن حيان ذكر أنه انطلق هو وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، هو عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقالوا له لقيت خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فهذا فيه معرفة هؤلاء بمكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة العلية التي هم فيها، حيث قال لقيت خيرا كثيرا، سمعت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. فهذا كله من المعرفة، معرفة هؤلاء التابعين بمكانة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang cukup panjang ya, dari Yazid bin Habban. Beliau berkata, aku berjalan bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim, yaitu para tabi'in, yaitu Yazid bin Habban, kemudian Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim. Kami berjalan menuju sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala kami duduk bersama Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, maka Husain, yaitu Husain bin Sabrah, berkata kepada Zaid, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Sungguh Zaid, engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah mendengar hadis-hadisnya. Engkau telah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wahai Zaid, engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Sampaikanlah kepada kami wahai Zaid, apa yang engkau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Zaid bin Arqam? Wahai putra saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni, sungguh aku telah berusia lanjut dan telah lalu terlalu jauh apa yang telah aku lewati, dan aku telah lupa sebagian hadis-hadis yang dulu pernah aku hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku kabarkan kepada kalian maka terimalah, dan apa yang tidak aku kabarkan maka janganlah kalian membebani aku untuk menyampaikannya. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri, yaitu berkhutbah di suatu tempat yang disebut dengan Khum, letaknya antara Mekah dengan Madinah. Tempat di situ ada airnya, kemudian tempat tersebut dikenal dengan Khum, letaknya antara Mekah dan Madinah. Maka Nabi SAW kemudian memuji Allah kemudian menyanjung Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dan mengingatkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amma ba'du, ala ayyuhan nas fa inna ma ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sungguhnya saya hanyalah manusia, saya khawatir akan datang utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya pun memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang agung. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran. Fihil huda wan nur, di situ ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi, maka hendaknya kalian memegang kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan peganglah erat-erat kitab Allah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk memegang, berpegang teguh terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ahlu baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti, dan keluargaku ahlul bait, aku ingatkan Allah kepada kalian, aku ingatkan kalian ya tentang ya perhatian terhadap keluargaku. Udzakkirukumullaha fi ahli baiti, aku ingatkan kalian tentang Allah agar kalian memperhatikan keluargaku. Maka Husain pun berkata, wa man ahlu baitihi ya Zaid. Husain berkata kepada Zaid, siapakah ahlul bait wahai Zaid, bukankah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ahlul bait? Maka kata Zaid, nisa'uhu min ahli baitihi, istri-istri Nabi termasuk ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dimaksud dengan ahlul bait secara umum yaitu orang-orang yang diharamkan untuk mengambil sedekah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hum, siapa mereka? Ditanyakan lagi kepada Zaid. Maka Zaid bin Arqam berkata, mereka adalah keluarga Ali, kemudian keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Kemudian ditanyakan lagi, kullu ha'ula'i hurima sadaqah, wahai Zaid, apakah mereka seluruhnya, keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, seluruhnya diharamkan untuk mengambil sadaqah? Kata Zaid bin Arqam, na'am, benar. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala wa inni tarikum fiikum thaqalain." Ketahuilah bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang agung. "Ahaduhuma kitabullahi wa huwa hablullah." Yang pertama adalah kitab Allah Al-Qur'an dan dia merupakan tali Allah. "Manittaba'ahu kana 'alal huda." Barang siapa yang mengikutinya, maka dia berada di atas petunjuk. "Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah." Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia berada di atas kesesatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang kedudukan Ahlul Bait dan juga menjelaskan tentang kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah hadis ini terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada. Yaitu tepatnya pada tanggal 18 Zulhijjah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dari Mekah menuju kota Madinah dan sampai pada suatu tempat yang Ghadir Khum, yaitu suatu tempat di situ ada sumber air dan juga dikenal dengan Khum. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat, menjelaskan tentang perkara-perkara agama dan juga menjelaskan tentang bagaimana kedudukan dan manzilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan akan isi daripada hadis ini, daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkara yang harus kita ingat dalam hadis ini. Di sini dijelaskan bagaimana para tabi'in ya benar-benar mengetahui tentang keutamaan para sahabat. Di sini ada tiga tabi'in, Yazid bin Habban, kemudian Husain bin Sabrah, dan Amr bin Muslim. Mereka bertiga berjalan menuju Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Dan mereka benar-benar mengetahui kedudukan Zaid dan juga kedudukan para sahabat secara umum. Oleh karenanya, tatkala mereka bertemu dengan Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, mereka berkata, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Sungguh engkau Zaid telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Dan ini demikian didapati oleh para sahabat, apa yang didapati oleh Zaid bin Arqam juga didapati oleh para sahabat yang lain. Karena disebutkan kenapa kebaikan yang banyak, apa yang dimaksud? Yaitu Zaid telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat yang lain. Zaid bin Arqam juga telah mendengar hadis-hadis Nabi dan demikian para sahabat yang lain. Zaid telah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan musuh-musuh Allah, demikian juga para sahabat yang lain. Zaid bin Arqam telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum, demikian juga para sahabat yang lain. Oleh karenanya, para tabi'in mengatakan, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini jelas bagaimana para tabi'in mengerti betul tentang kedudukan dan manzilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memperoleh banyak kebaikan. Wa hadzal hadits al'azim ayuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram al-mustamil ala hadhihi al-wasiyyah al-'azimah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ali bait an-nabi alaihi as-salatu was-salam fi qawlihi udhakkirukum Allah fi ahli baiti fiha tanbih منه صلى الله عليه وسلم بمعرفة أقداري ومكانتي وفضلي آل البيت وما لهم على الأمة من حقوق وما ينبغي أن يكون في القلوب لهم من محبة وتقدير واحترام ومعرفة بمنزلتهم وقدرهم وعدم الوقوع في أي نوع من أنواع الإساءة أو الانتقاص أو الجفاء في حقهم رضي الله عنهم ورحمهم. فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أهل السنة والجماعة قاطبة هم أعظم الناس رعاية وعناية وحفظا لحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس معرفة بقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بمكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وهم أعظم الناس عناية بحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإمام أهل السنة في حفظ هذه الحقوق ورعاية هذه الواجبات وحفظ هذه المنزلة والمكانة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن أشد هذه الأمة عناية ورعاية بحقوق آل البيت ومعرفة بمنزلتهم ومكانتهم. ولهذا فأهل السنة أخذوا التطبيق العملي لرعاية حقوق آل البيت من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذوا ذلك عن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن يقرأ سيرة الصديق العطرة وحياته الجميلة وأخباره المباركة وجهوده العظيمة وصحبته المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، من يطالع سيرته يجد فيها العناية العظيمة والرعاية الدقيقة لحقوق آل البيت، خلافا لما يصوره أئمة الضلال ودعاة الباطل ومن هم من أبعد الناس رعاية ومعرفة بحقوق الصحابة وحقوق آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الباب العظيم نصوص عديدة، روى جملة منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وذكر واحدا منها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة المباركة في بيان فضل آل البيت. فربنا رحمته الله سبحانه وتعالى. حديث yang agung ini mencakup tentang wasiat yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang Allah agar kalian memperhatikan ahlul bait, keluargaku. Ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengingat tentang manzilah dan kedudukan serta keutamaan ahlul bait dan bagaimana kewajiban umat Islam untuk menunaikan hak-hak Ahlul Bait, dan hendaknya mereka memenuhi hati mereka dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap para Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya mereka menghindarkan diri mereka dari berbuat keburukan atau perendahan dan atau sikap keras terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan wasiat yang agung yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga kepada umat Islam agar memperhatikan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah wal jamaah secara umum merupakan orang yang paling memperhatikan ya tentang hak-hak ahlul bait. Dan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah merupakan orang yang paling mengetahui tentang manzilah ahlul bait, paling mengetahui tentang kedudukan mereka yang agung dan kedudukan manzilah mereka yang tinggi. Oleh karenanya mereka sangat memperhatikan hak-hak Ahlul Bait. Dan imamnya para Ahlu Sunnah dalam menjaga hak-hak Ahlul Bait dan perhatikan Ahlul Bait, ya, dialah Siddiqul Ummah, dialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dialah imam teladan ahlu sunnah wal jamaah dalam memperhatikan hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, selain Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga para sahabat yang lain. Oleh karenanya, ahlu sunnah wal jamaah mengambil praktek, ya praktek amalan tentang memperhatikan hak-hak ahlul bait. Ya, mereka mengambil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama mereka mengambil dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, barang siapa yang baca tentang sejarah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sejarah yang indah, bagaimana kehidupannya yang sangat mulia, tentang ya, kabar-kabar yang berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, serta bagaimana perjuangan beliau, ya, serta bagaimana persahabatan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca ini semua, maka dia akan dapati bagaimana perhatian yang besar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, perhatian yang sangat detail terhadap hak-hak Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para pemimpin kesesatan, para imatul dalal, ya, para dai-dai yang menyuruh kepada kebatilan, yang mereka menggambarkan kepada umat seakan-akan Abu Bakar sangat membenci kepada Ahlul Bait. Demikian juga para sahabat benci kepada Ahlul Bait, menghina Ahlul Bait. Ini adalah penggambaran yang keliru. Oleh karenanya, kita akan menyampaikan beberapa bukti bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat memperhatikan hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Awrada An-Nawawi rahimahullah an Ibn Umar radhiyallahu anhuma عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري قال معنى أرقبوا راعوه واحترموه وأكرموه راعوه واحترموه وأكرموه أي بإكرام آل بيته صلوات الله وسلامه عليه والمعرفة بحقهم ومكانتهم وقدرهم. الإمام نووي رحمه الله membawakan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu hadis yang mauquf, di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Ya. Ingatlah atau perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keluarganya. Artinya urqubuhu, artinya apa? Ra'uhu wahtarimuhu akrimuhu. Yaitu perhatikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hormatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muliakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan ahlul baitnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. قد جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي يقسم بالله العظيم أن مكانة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد عنده وأحب إلى قلبه من قرابته هو رضي الله عنه وأن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يصل قرابته هو وهذا إخبار بمشاعره الفياضة وما يكن في قلبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك رضي الله عنه إلى جنب أبو بكر وأبو بكر رضي الله عنه يحمل الحسن بن علي أمام والده ويضعه على عاتقه ويقول بأبي أي أفديك بأبي يحمل هذا الصحابي الصغير وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة فيحمله على عاتق من باب المداعبة والملاطفة والمؤانسة وإظهار المحبة لهذا الصحابي الجليل يضعه على عاتق ثم يأتي بهذا الرجز الجميل بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga telah datang suatu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wallazi nafsi bi yadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku bersilaturahmi, ya, menyambung hubungan daripada kerabatku sendiri." Perhatikan dalam pernyataan Abu Bakar di sini, Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah bahwasanya kedudukan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berat di sisi Ali bin lebih tinggi di sisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan lebih disukai dicintai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam hatinya daripada kerabatnya sendiri. Dan beliau lebih suka untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung dengan silaturahmi dengan kerabatnya sendiri. Ini merupakan penggambaran dari perasaan, ya, dari kecintaan yang ada dalam hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terhadap Ahlul Bait, ya, di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu benar-benar mengetahui tentang kedudukan Ahlul Bait dan mengetahui tentang bagaimana manzilah mereka dalam syariat Islam. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dari Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-Asr, thumma kharaja yamshi fara'a al-Hasan yal'abu ma'a asbiyan." Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu salat Asar. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat keluar kemudian berjalan, tiba-tiba dia melihat Al-Hasan, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, sedang bermain dengan anak-anak. Fahamalahu ala atiqihi. Kemudian Abu Bakar pun mengambil Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kemudian Abu Bakar pun menggendong Al-Hasan di atas pundaknya. Kemudian dia berkata, "Bi Abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Dia mengatakan bahwasanya Al-Hasan ini mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bercanda di hadapan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutkan, "Wa Aliyun yadhhak." Ali pun tertawa mendengar perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihatlah di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengangkat Hasan bin Ali di hadapan ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar meletakkan Al-Hasan di atas pundaknya. Kemudian dia berkata, "Bi Abi ya, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Ya, dia mengangkat sahabat yang kecil ini, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan bahwasanya Hasan dan Hussein sayyida syababi ahli jannah. Bahwasanya Hasan dan Hussein cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya merupakan pemimpin para pemuda di surga. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mencintai Hasan mengangkat Hasan di atas pundaknya dalam rangka untuk bermuda'ah, itu bercanda bermain dengan Hasan bin Ali dan di hadapan ayahnya, di hadapan Ali bin Abi Thalib, dan dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana rasa cintanya kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengucapkan suatu semacam sajak, ya, sajak yang indah, kata Abu Bakar, "Bi Abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali," yaitu artinya sungguhnya Hasan ini miripnya dengan Nabi, bukan mirip dengan Ali, sehingga membuat Ali bin Abi Thalib pun tertawa. وهذه الوصية هذه الوصية التي أورد الإمام النووي وصية أبي بكر رضي الله عنه قال فيها أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يخاطب بذلك الناس ويوصيهم بآل البيت، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، والمعنى احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. هذا مراد أبي بكر رضي الله عنه. فأقول أهل السنة والجماعة أخذوا هذا المنهج المبارك والمسلك العظيم تجاه آل البيت من محبة واحترام وتقدير وتوقير وثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة لأقدارهم وبعد عن الإساءة إليهم أو الجفاء في حقهم أو الوقوع فيهم أو نحو ذلك، أخذوا هذا المنهج من الصحابة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صديق الأمة Abu Bakr radhiyallahu anhu wa arda. Adapun tadi riwayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi," ya. Hendaknya kalian yang memperhatikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Dalam hal ini Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengucapkan hal ini di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang. Jadi tidak tatkala beliau mengucapkan perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, ini diucapkan oleh Abu Bakar tatkala berkhutbah di hadapan banyak orang. Di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada mereka untuk memperhatikan hak-hak Ahlul Bait. Dan al-muraqabah urqubu, ya, muraqabah artinya memperhatikan, menjaga. Ya, artinya seakan-akan Abu Bakar mengatakan, jagalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga Rasulullah sallam dengan menjaga kerabatnya, menjaga keluarganya. Maka janganlah sampai kalian menyakiti mereka, janganlah sampai kalian berbuat buruk kepada mereka. Inilah makna dari perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Perhatikanlah Muhammad, jagalah hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, yaitu pada keluarganya, dengan menjaga hak-hak keluarganya. Oleh karenanya, sebagaimana telah lalu disampaikan, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengambil praktek secara nyata tentang kecintaan kepada Ahlul Bait. Itu mereka mengambil prakteknya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang sangat cinta dan sangat menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau akhadna ayyuhal ikhwah al muslimun al kiram natatabba' law akhadna ايها الاخوه المستمعون الكرام نتتبع اقوال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بيان مكانه ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام وبيان منزلتهم العظيمه مثل اقوال عمر واقوال عثمان وغيرهم من الصحابه نجد ان النقول في هذا الباب كثيره جدا ومتعدده والإمام النووي رحمه الله تعالى إنما أراد أن يذكر أثرا واحدا بما يكفي مع مثل هذا الكتاب لأن المقام لا يسع للبسط. أما العلماء الذين كتبوا في هذا الباب مفردا فإنهم جمعوا فيه الفوائد العظيمة العديدة المتنوعة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalau seandainya kita ingin mengumpulkan perkataan para sahabat, baik Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, tentang bagaimana penjelasan mereka, pernyataan mereka tentang kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait, kemudian juga bagaimana penghormatan mereka terhadap Ahlul Bait, maka kita akan mendapatkan perkataan yang sangat banyak, baik perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, perkataan atau pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga para sahabat yang lain. Maka kita akan dapati banyak nukilan-nukilan dari mereka yang menjelaskan tentang perhatian mereka dan penghormatan mereka terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita tahu bahwasanya kitab ini adalah kitab yang ringkas, maka beliau hanya menyebutkan tentang satu asar saja dari Abu Bakar. Ini sudah cukup. Abu Bakar ya yang apa merupakan orang terbaik dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya, ya, maka sudah cukup bagaimana bukti bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya sangat mencintai dan menghormati para Ahlul Bait. Adapun kalau kita lihat para ulama yang buat tulisan khusus atau buku-buku khusus tentang Ahlul Bait, maka kita akan dapati mereka banyak menukil perkataan para sahabat, perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya tentang penghormatan mereka terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aidan ayuha al-ikhwah al-kiram, wa hadha janib muhim wa 'azim yanbaghi an nura'iyahu wa an nahtamma bih. ألا وهو أن يكون شأننا مع آل البيت التوسط والاعتدال، وهذا هو النهج المبارك في الأمور كلها، التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة وسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، ولهذا من حقوق آل البيت التوسط والاعتدال فيهم، فمن غلا في آل البيت لم يرعى حقوقه، لأن الغلو فيهم ليس من الرعاية لحقوقهم في شيء، ومن جفى أيضا في حق آل البيت أيضا لم يرعى حقوقهم، فلا تكون الرعاية الحقة لحقوق آل البيت إلا بالتوسط والاعتدال، وهو النهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تقدم الإشارة ولا سيما إلى موقف صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian ada juga sisi yang sangat penting yang hendaknya diketahui, ya, ya, bahwasanya bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait, ya, hendaknya sikap kita terhadap Ahlul Bait kita mengambil sikap tengah, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kasar kepada mereka. Ini adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam setiap perkara, dalam bab masalah Ahlul Bait dan juga bab-bab yang lainnya. yaitu sikap tawassut wal i'tidal, sikap tengah dan sikap yang seimbang. Antara sikap yang terlalu keras dan antara sikap yang meremehkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang tengah agar kalian menjadi persaksian bagi manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Allah menjadikan kita, menjadikan umat Muhammad sebagai ummatan wasata, umat yang tengah. Ahlu sunnah adalah umat yang tengah. Oleh karena kita tahu bahwasanya sebaik-baik urusan adalah yang paling tengah, tanpa berlebih-lebihan ya, dan tanpa juga kekurangan. Oleh karenanya di antara hak-hak Ahlul Bait ya harus kita perhatikan dengan cara yang tengah. Barang siapa yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait ya, berlebih-lebihan dengan tidak wajar, maka hal ini sungguhnya orang tersebut tidak memperhatikan hak-hak mereka. Karena sikap berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait bukanlah bentuk memperhatikan hak mereka sama sekali. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang bersikap kasar, keras terhadap mereka, ya tidak menghormati mereka, tidak memperhatikan hak mereka, pada sungguhnya dia juga tidak memperhatikan hak-hak Ahlul Bait. Oleh karena tidak mungkin perhatian yang benar bisa kita berikan kepada Ahlul Bait kecuali dengan sikap yang tengah dan sikap yang seimbang. Dan inilah manhaj atau cara yang dikerjakan oleh para sahabat sebagaimana telah lalu, terutama yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأيضا جانب ينبغي أن نعنى به، وهو أن ننشئ أبناءنا وأولادنا منذ الصغر على احترام الصحابة عموما واحترام آل بيت النبي ومعرفة أقدارهم ومكانتهم، وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي أكرمنا الله عز وجل بتربية من الوالد العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله منذ الصغر على المحبة لآل البيت والمحبة للصحابة عموما. ومن عظيم عنايته حفظه الله ومتع بحياته وعلمه بهذا الأمر، سمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل البيت وأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء صحابة الكرام. سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وسمى عائشة وزينب، وسمى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء الإخوان يلقبه بلقب من سماه به. فعرفنا هؤلاء وعرفنا ألقابهم وعرفنا كناهم منذ الصغر، هذا مسمى على فلان وكنية فلان وهذا من أخباره كذا إلى آخره. وألف رسالة في مكانة آل البيت، وهي رسالة عظيمة ونافعة بعنوان مكانة آل البيت، وهي مطبوعة متداولة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك وأن ينفع. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir penghujung kajian kita pada kali ini, Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya kita sejak awal mendidik anak-anak kita ya, agar mereka menghormati para sahabat secara umum dan agar mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang manzilah dan kedudukan para sahabat dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh menyatakan bahwasanya hanya sekedar untuk menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada keluarga beliau ya, bahwasanya beliau menyatakan sejak kecil beliau telah dididik oleh ayah beliau yaitu seorang ulama kota Madinah yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ayah beliau sejak Syekh masih kecil sudah dididik untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dididik untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara besarnya perhatian ayah beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, semoga Allah memperpanjang umur beliau dan mengisi kehidupan beliau dengan ketakwaan dan amal yang saleh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad telah menamakan anak-anak beliau ya, yaitu saudara-saudara Syekh Abdul Razak, baik saudara-saudara laki-laki maupun saudara-saudara perempuan beliau, dengan nama-nama Ahlul Bait. Dengan demikian juga dengan nama-nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara saudara-saudara Syekh Abdul Razak ada yang namanya Al-Hasan, ada yang namanya Al-Husain, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Aisyah, ada yang namanya Zainab ya. Demikian juga ini nama-nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari cucu-cucu Nabi ataupun Ali bin Abi Thalib ataupun istri-istri Nabi, semuanya nama-nama tersebut digunakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk menamakan nama-nama anak-anak beliau, ya, hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan, Syekh Abdul Razak juga menyebutkan bahwasanya orang-orang tersebut yang dinamakan, atau saudara-saudara Syekh yang dinamakan dengan nama-nama Ahlul Bait, juga diberi lakob, ya, sesuai dengan nama orang yang menamakannya. Oleh karenanya, kalau seorang namanya misalnya Ali, dia punya lakob sendiri, dia punya gelar sendiri, sehingga bisa diketahui kunyahnya, diketahui sejarahnya, dan ini dilakukan sejak penanaman kecintaan kepada Ahlul Bait dan perhatian terhadap Ahlul Bait dan para sahabat telah ditanamkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala kepada anak-anaknya sejak mereka kecil, sehingga diketahui sejarah penamaan, kenapa dinamakan dengan si fulan, kemudian kenapa kunyahnya demikian, kenapa lakopnya demikian, ya, ini semua adalah bentuk perhatian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terhadap Ahlul Bait. Kemudian juga Syekh memberitahukan kepada kita bahwasanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala juga telah menulis sebuah risalah, ya, sebuah tulisan, ya, tentang kedudukan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjelaskan tentang keutamaan mereka dan manzilah mereka di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan buku ini sudah dicetak dan beredar di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar terhadap buku tersebut. Wa aidan akhtim bi faedah tata'allaq bi hadha al-mawdu'. وهو أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو على جادة أهل السنة والجماعة له عناية عظيمة ببيان مكانة آل البيت وفضل آل البيت، وأيضا سمى أبناءه بأسماء آل البيت، أبناؤه هم علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت، وفاطمة بنته، له بنت واحدة سماها فاطمة، و سمى واحدا فقط من أولاده عبد العزيز، وإلا بقية أولاده وبنته الوحيدة كلهم بأسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. Demikian juga para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan salah satu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memiliki perhatian yang besar terhadap Ahlul Bait. Oleh karenanya beliau menamakan anak-anak beliau dengan nama-nama Ahlul Bait, di antaranya Hasan dan Hussein, kemudian Ali, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Ini merupakan nama-nama Ahlul Bait. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga memiliki seorang putri, satu-satunya putri beliau namakan dengan Fatimah. Ini juga namanya Ahlul Bait. Beliau hanya memiliki seorang anak yang dinamakan dengan Abdul Aziz. Itulah satu-satunya putra Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang namanya bukan merupakan nama Ahlul Bait. Adapun seluruhnya anak-anak beliau yang lain, seluruhnya diberi nama dengan nama-nama Ahlul Bait. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan beliau. Selanjutnya kita kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullahu taala. Jazakallah khair yang mengucapkan kepada Al-Ustaz Abdul Muhsin Firani telah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Fadil Syekh Abdul Razak. Dan selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, dan begitu banyak pertanyaan yang disampaikan pendengar kita, baik yang dari Jakarta ataupun dari luar Jakarta bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadil Syekh, di negeri kami begitu banyak orang-orang yang mengaku Ahlul Bait atau yang mereka diberi gelar Habaib, dan di antara mereka banyak sekali yang mengajarkan apa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sikap kita melihat keadaan atau fenomena seperti ini? Dan pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah ini, banyak di antara kaum muslimin yang menghadiri kajian mereka mengambil barokah dari tangan atau bekas air yang diminum, dan kemudian para habaib ini membiarkan begitu saja dengan dalih demikianlah apa yang dilakukan Rasulullah terhadap para sahabatnya. Apakah tindakan ini dibenarkan secara syariat Islam? Mohon jawabannya. Jazakallah khair. Fima ta'allaq bi soal al-awwal anna thammata unas yantasibun ila ahlil bayt wa yu'allimun al-bid'ah التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالجواب أن البدعة مردودة على الإنسان كائنا من كان، سواء انتسب إلى آل البيت أو لم ينتسب. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكون الشخص من آل البيت لا يعني ذلك أن يبتدع للناس بدعا وأعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، بل الواجب على الجميع التعويل على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما أن بعض هؤلاء يطلب من من حوله يتبرك مثلا بريقه أو يتبرك بعرقه أو بملابسه، فهذا أيضا من الأمور الغير صحيحة ولا دليل عليها. والتبرك بالريق أو بالعرق أو بنحو ذلك هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسري لأي أحد من أمته، لا من الصحابة ولا من آل البيت ولا من أهل العلم، وإنما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل شيء من ذلك مع أحد من آل البيت، لأن هذا أمر إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يدرك الصحابة والسلف من بعدهم أن ذلك خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والواجب الحذر من مثل هذه المحدثات والأعمال المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. Syekh menjelaskan bahwasanya tentang sebagian orang yang mereka menisbahkan diri mereka merupakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata mereka melakukan perkara-perkara yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya bid'ah bagaimanapun akan tertolak dilakukan oleh siapa saja, apakah yang melakukannya adalah dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa, ya umum siapa saja, yang melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka tertolak, apakah dia ahlul bait ataupun bukan. Oleh karenanya jika seorang dengan nikmat Allah menjadi merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan berarti dia boleh melakukan perkara-perkara bid'ah. Akan tapi yang wajib yaitu hendaknya bagi seluruh umat Islam, ya hendaknya mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai patokan, demikian juga menjadikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi patokan, bukan membuat amalan-amalan baru yang tidak diajarkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan kedua tentang sebagian orang yang mereka mencari barokah dari orang-orang yang disebahkan kepada Ahlul Bait dengan mencari barokah dari liurnya atau dari pakaiannya atau dari keringatnya, maka ini merupakan perbuatan yang keliru, ya, karena bertabaruk mencari barokah dari liur atau keringat atau yang lainnya dari jasad itu merupakan khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas untuk seorang pun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak para sahabat dan juga tidak para ulama. Ini hanya khusus adalah para hanya khusus merupakan khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tidak dinukilkan dari seorang pun dari sahabat yang mereka melakukan demikian terhadap, ya, Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar kemudian mencari berkah dengan air liurnya Ali atau dengan yang lainnya. Ya, tidak ada, tidak ada. Dan demikian juga oleh para salaf. Para salaf tidak diriwayatkan bahwasanya mereka mencari barokah dari Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati dan menjauhkan amal perbuatan kita dari amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair ya Syekh. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Anton di Kalideres. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Dengan cara apa kita memulai memuliakan keluarga Rasulullah pada masa kini, sedangkan kita tidak mengetahui mana yang masih ada nasab ke Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz. Hadihi al-mas'alah قد يكون الشخص من الذرية وقد يكون أيضا يدعي ذلك، لكن من كان عنده دراية وعلم بالأنساب وطريقة معرفة ذلك والتثبت منه يمكن أن يصل إلى ذلك وأن يعرفه، ومن كان ليس له دراية ربما يستفيد من أهل العلم ومن لهم دراية ومعرفة بهذا الأمر. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Adapun mengenai bagaimana mengetahui seorang adalah keturunan Nabi SAW atau tidak, maka kita tahu bahwasanya jika ada seorang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW, maka bisa jadi memang benar dia adalah keturunan Nabi SAW. Dan bisa jadi ternyata tidak benar. Ya. Tentunya barang siapa yang memiliki ilmu tentang hal ini, ya, memiliki mengetahui tentang nasab-nasab, kemudian juga syajaratul ansab, pohon-pohon nasab, maka dia bisa mengetahui orang ini benar, jujur atau tidak. Benar-benar keturunan Nabi atau hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu tentang ini, mungkin dia bisa bertanya kepada para ulama yang ahli tentang ini, apakah benar orang ini ya benar-benar Ahlul Bait atau bukan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan memudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.